illa azaba. Rasakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bapak Ibu semua, kita akan membahas ayat surah Al-Mudathir ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang punya Quran silahkan lihat. Saya bacakan. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ليستيكن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وما جعلنا أصحاب النار, dan kami tidak menjadikan penjaga-penjaga neraka illa malaikatan, kecuali mereka adalah para malaikat. Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan iddatahum illa fitnah, jumlah para malaikat itu sebagai ujian, sebagai fitnah. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Untuk apa? Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang ahlul kitab mereka semakin yakin akan kebenaran Alkitab. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan agar orang-orang yang sudah beriman semakin mantap imannya. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan agar tidak ada keraguan sama sekali terhadap kebenaran kandungan Alkitab dan Al-Quran, orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang beriman. وَلِيَقُلْ لَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit mereka berkata, وَالْكَافِرُونَ, termasuk juga orang kafir, مَاذَا أَرَوَدَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, apa yang dimaksud Allah dengan perumpamaan ini. Kadzalika yudillullahu may yasha, demikianlah Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi may yasha, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang tahu tentara Allah kecuali Dia. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan ini hanyalah peringatan bagi manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, ini surah Al-Muddatsir ayat 21. Ayat 31. Ayat 31. Apa yang kita ambil dari pelajaran ini adalah yang pertama, bahwa pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penjaga neraka. Jumlahnya 19. Ini inti daripada ayat ini tentang masalah angka. Jadi angka 19. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa jumlah para malaikat yang akan menjaga neraka nanti jumlahnya 19. Jadi persoalannya di sini adalah dalam masalah angka. Dan kita akan berbicara tentang masalah sekitar angka ini, dan Allah Subhanahu wa taala memfokus dalam ayat tersebut tentang masalah angka, penyebutan angka. Kenapa Allah menyebutkan angka malaikat yang menjaga neraka 19? Kenapa Allah tidak menyebutkan 20? Kenapa Allah tidak menyebutkan 100 dan sebagainya? Kenapa Allah tidak menyebutkan banyak? Kenapa kok menyebut angka secara khusus di sini? Di sini ada maksud-maksud tertentu yang Allah inginkan. Ada tujuannya mengenai persepsi atau membangun persepsi. Ada juga tujuannya membalik fakta yang selama ini mereka yakini ternyata adalah harus dikoreksi tentang agama ini, tentang kerasulan Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak lagi menuduh bahwa Rasulullah SAW mengada-ngada dan seterusnya. Barakallah. Coba perhatikan ayat sebelumnya, yaitu Allah firman alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar, penjaga neraka jumlahnya 19 malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang menjaga neraka adalah makhluk yang bernama malaikat. Artinya tergolong malaikat. Secara khusus adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang tidak pernah tersenyum. Sejak Allah menciptakannya, dia tidak pernah tersenyum. Sampai ketika Rasulullah bertemu pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW sempat juga diperlihatkan oleh Allah tentang kondisi neraka. Allah memperlihatkan juga pada Rasulullah SAW kondisi surga. Dan ketika disambut oleh malaikat Ridwan di surga, masya Allah, malaikat Ridwan luar biasa senyumnya, dan masya Allah cerahnya, membuat penghuni surga semakin senang. Tapi ketika Rasulullah SAW mengunjungi neraka, disambut oleh malaikat Malik yang tidak bisa senyum. Tidak bisa senyum. Sejak Allah menciptakannya belum pernah senyum sama sekali. Kenapa? Karena memang yang akan disambut adalah manusia-manusia yang durhaka, manusia-manusia yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang tidak tahu diri, hidup di muka bumi padahal bumi ini milik Allah, menikmati ciptaan Allah, makan dan minum dari apa yang Allah ciptakan, tapi perbuatannya memusuhi Allah, memusuhi hamba-hamba Allah. Maka tentu orang seperti ini tidak pantas diberi senyum. Maka malaikat Malik adalah malaikat yang secara khusus tidak akan pernah menyambut para penghuni neraka dengan senyum. Dan nanti malaikat Malik ini salah satu sifatnya, dia tidak akan banyak memberikan pelayanan terhadap ahli neraka. Jadi diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa nanti penghuni neraka pekerjaannya itu hanya memanggil nama malaikat Malik. Ya Malik, ya Malik, ya Malik. Disebutkan bahwa mereka tidak dijawab oleh malaikat Malik illa ba'da alfisan, kecuali setelah 1000 tahun baru akan dijawab. Itu pun dimarahi, bukan dibantu. Mereka minta tolong, khafif anna yauma min azab, tolong istirahatkan kami dari azab sehari aja. Kalau bahasa kita, cuti, tolong cutikan sehari aja cuti. Masa azab terus setiap hari, nggak ada cuti sama sekali. Jadi malaikat Malik hanya menjawab, alam ya'tukum rusulun min qablikum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kamu itu selama ini kemana? Kata malaikat Malik, kamu itu waktu dunia memang enggak pernah ngaji, enggak pernah dengar tentang neraka, enggak pernah tahu apa itu neraka. Kerjamu dunia itu ngapain? Kenapa kamu enggak pernah belajar tentang neraka? Masa kamu enggak pernah dapat peringatan tentang neraka? Kenapa kau pilih neraka? Nah itu, langsung seketika setelah itu tiba-tiba terdengar suara, fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan itu. Dan tidak ada keringanan kecuali semakin bertambah pedih siksaanmu. Inilah yang dikatakan oleh ulama tafsir dalam surah An-Naba ini. Dikatakan bahwa inilah ayat yang paling dahsyat. Ketika di saat mereka membutuhkan pertolongan untuk dibantu, malah ditambah pedih siksaan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu. Kalau kita ingat ayat ini, kita tidak akan pernah main-main dalam hidup. Kalau kita ingat ayat ini, kita akan bersungguh-sungguh beramal soleh. Kita tidak akan pernah menyanyikan waktu kita, karena kita akan tahu bahwa ternyata waktu kita sangat sedikit. Kalau sampai porsi waktu kita ini habis untuk sesuatu yang sia-sia, kita akan menyesal nanti di hari kiamat. Kalau kita seringkali mengejar omset ya, dalam dunia usaha kita, mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, kita harus bersaing juga mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai usaha atau upaya untuk pahala ini semakin dikecilkan porsinya. Kalau kita merasa rugi ketika ternyata keuntungan kita berkurang, kita juga harus merasa rugi ketika pahala kita berkurang. Jangan sampai kalau urusan dunia merasa rugi, kalau urusan pahala tidak merasa rugi. Kita harus merasa sedih ketika hari ini tidak membaca Quran. Kita harus merasa sedih ketika hari ini tidak beramal soleh. Kita harus menangis ketika malam ini tidak sholat tahajud. Jangan sampai merasa nyaman, leha-leha, nyantai. Tahu-tahu sampai di akhirat kita tidak punya amal, tidak punya pahala. Nah ini dia. Sungguh tidak ada penyesalan datang di awal-awal. Seringkali penyesalan datang di akhir-akhir. Nah oleh karena itu, mengapa kita disyariatkannya untuk selalu hadir ke pengajian dan sebagainya? Supaya ada yang ngingetin kita. Ini diantara salah satu fungsi mengapa kita harus ngaji. Supaya ada yang ngingetin kita. Kalau kita tidak pernah ngaji, orang lain juga mau negur, gak enak. Ustadz gak enak negurnya, dianggap intervensi. Tapi kalau kita hadir ke pengajian, kita ada yang ngerti. Nah, karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan tentang pentingnya hadir ke majlis ilmu. Dan sampai-sampai ya, pahala mencari ilmu itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya orang-orang berlomba-lomba untuk hadir ke majlis ilmu. Karena apa? Karena dari majlis ilmu terbangun persepsi. Nah, kita sekarang akan belajar tentang bagaimana membangun persepsi tentang neraka dan penjaganya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan penjaga malaikat dari kalangan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penjaga neraka adalah dari kalangan malaikat. Ini secara khusus. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang gagah, yang kuat. Bapak Ibu dan Bapak Monggo, Rasulullah SAW pernah melihat langsung wajah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang menjadi pilihan dari Allah sebagai panglima malaikat. Disebut dalam Al-Quran Ar-Ruh. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kata Ar-Ruh bersandingan dengan kata malaikat dalam Al-Quran, itu maksudnya malaikat Jibril. Seperti tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Jadi di sini maksudnya malaikat Jibril. Jadi berdampingan dengan malaikat adalah Ar-Ruh. Itu maksudnya malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril tidak turun ke bumi kecuali dalam kondisi-kondisi penting. Seperti pada malam Dzulqa'dah. Pada malam Dzulqa'dah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat turun untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang bertobat di muka bumi, maka karena ini malam penting, malam yang agung, maka malaikat Jibril ikut terlibat turun ke bumi. Dan malaikat Jibril Subhanallah, ketika Rasulullah melihat langsung wajah aslinya, Rasulullah menceritakan bahwa lahu sittu mi'ati jenah, mempunyai 600 sayap. Sattal ufuq, dan ketika dibuka sayapnya, semua langit timur dan barat tertutup. Subhanallah, luar biasa besarnya malaikat Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada sekelompok penduduk bumi, contohnya kepada kaum Lut, karena kaum Lut ini adalah kaum yang paling parah kerusakannya. Belum pernah ada kaum yang kerusakannya itu separah kaum Lut. Benar, ada kaum-kaum yang musyrik dan sebagainya. Tapi kaum Lut ini bukan hanya musyrik. Mereka ini perilakunya melebihi binatang. Sebab di kalangan mereka sudah sampai ke tingkat bahwa dari saking banyaknya wanita telanjang, sampai-sampai ketika itu mereka tidak tertarik kepada lain jenis, tapi sudah berubah kepada semua jenis. Ini kaum Lut. Yang ini adalah perbuatan yang belum pernah diperbuat oleh binatang. Tidak ada binatang seperti itu. Maka Allah saking murkanya kepada mereka, Allah turun ke malaikat Jibril untuk mengadab mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana Allah mengadab? Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat langsung negeri mereka ke langit, ke atas. Diciduk oleh malaikat Jibril dengan sayapnya satu kampung, satu negeri, dan diangkat ke langit. Dari saking tingginya mengangkatnya, sampai suara anjing yang terdapat di negeri itu terdengar oleh malaikat di langit. Setelah itu baru dibalik, dan yang di atas di bawah, di bawah di atas. Inilah Allah, bagaimana dahsyatnya malaikat. Sebutkan dalam Al-Quran, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kuat, gagah, dan istilahnya kalau bahasa ini penjaga neraka ini sadis. Jadi tidak ada istilah kompromi, tidak ada. Ghilazun shidadun, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasuna Allah ma amarahum. Kata Allah, siksa. Nah, ini gambaran bagaimana mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa mereka. Contoh bahwa malaikat ini patuh kepada Allah dan tidak ada kompromi. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menceritakan dalam sebuah hadis bahwa nanti di hari kiamat akan ada tiga orang atau tiga golongan yang akan dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahir, ketiga golongan ini patuh kepada Allah secara zahir. Yang pertama, ahli sedekah. Allah kasih harta yang banyak dan masya Allah luar biasa, sedekahnya luar biasa. Sampai semua orang bilang ini paling dermawannya manusia. Jadi semua orang mengasih rekomendasi bahwa kalau ditanya siapakah si fulan, semua mengatakan siapa yang paling dermawan, jawabannya si fulan. Ini paling dermawan. Yang kedua, seorang ahli mengajar Al-Quran. Dan setiap hari pekerjaannya tidak putus dari mengajar Al-Quran. Sampai kalau ditanya siapakah seorang qari, semua menjawab si fulan. Saking hebatnya dia mengajar Al-Quran. Yang ketiga, seorang ahli perang. Yang kedua ini dikasih oleh Allah suara yang enak, yang kedua. Suara yang enak, suara yang lembut sehingga membuat kalau seseorang mendengarkan bacaannya menjadi terlena. Kalau yang ketiga ini, Allah kasih keberanian, Allah kasih kekuatan fisik, dia pemberani. Dan dia tidak pernah di mana ada perang kecuali dia ikut. Perang membela Allah, dia ikut. Sampai dia terburuk di medan tempur. Perhatikan, secara zahir tiga-tiganya ini adalah orang baik, orang soleh. Ketika Allah bangkitkan dari kiamat, Allah tanya yang pertama, "Mada fa'alta bi malik?" Apa yang kau perbuat dengan harta yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, ya Allah, anfaqtu fi sabilika ya Allah, aku infakkan jalanmu ya Allah. Aku infakkan jalanmu ya Allah. Semua aku berikan untuk orang-orang yang membutuhkannya ya Allah. Karenamu ya Allah. Langsung Allah membantah, kadzabta, bohong. Fa'alta dhalika liqaal annaka sakhi. Tujuan kamu bukan untuk aku. Kamu melakukan itu, kamu ingin dibilang dermawan. Waqad qila, dan semua orang telah mengatakan kamu dermawan. Dan hanya itu yang kamu inginkan. Langsung Allah perintahkan malaikat al-kifinar. Perhatikan di sini. Tidak ada kompromi. Langsung perintahkan malaikat al-kifinar. Set orang ini ke neraka. Maka sekalipun salah zahir, ini orang baik, orang ini, tapi kalau salah niat sedikit, sudah jawabannya neraka. Tidak ada basa-basi. Yang kedua, Allah menanyakan, "Mada fa'alta bi jamali sawtika wal Qur'an?" Apa yang perbuat dengan keindahan suaramu dalam baca Al-Qur'an? Apa yang perbuat dengan itu semua? Ya Allah, alamtul Qur'an, aku mengajarkan Al-Qur'an karenamu ya Allah. Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu. Fa'alta dhalika liyuqal annaka qal. Cita-citamu bukan untuk pahala dari aku. Kamu hanya ingin dibilang seorang qari. Waqad qila, dan semua orang sudah mengatakan kamu qari. Dan sudah kamu mencapai cita-citamu. Hanya itu yang kau inginkan. Kamu tidak ingin pahala dari aku. Langsung panggil malaikat alki final, lemparkan neraka. Langsung malaikat langsung menyeret ke neraka dan lemparkan neraka. Yang ketiga, Allah menanyakan kepada yang ahli perang ini, madza fa'alta bi syaja'atika wa quwwati ismika? Apa yang berbuat dengan keberanian kamu? Ya, kuberikan kepadamu keberanian dan kekuatan fisik. Apa yang berbuat dengan itu? Ya Allah, qatatu fi sabilika ya Allah hatta qutilt. Aku berperang membela agamamu ya Allah, karenamu ya Allah sampai aku terbunuh. Dia tunjukkan bekas darah yang muncrat di tubuhnya. Karena seorang mati syahid, dia masih ada bukti-buktinya. Maka seorang mati dalam medan tempur, masih ada bukti-buktinya ditunjukkan. Aku mati dalam peperangan. Ini buktinya. Aku berjuang di sini. Allah jawab, kalau kita bohong, kamu melakukan itu. Fa'at dari kali yukol annaka syuja. Tujuan kamu itu hanya ingin dibilang pemberani, ingin dibilang pahlawan, ingin dimakamkan di makam pahlawan. Hanya itu kan kamu ingin. Kamu tidak ingin pahala dari aku. Waqad qila, dan sudah tercapai apa yang kau inginkan. Maka kemudian alqi fi an-nar, maka lemparlah ke neraka. Perhatikan Allah, malaikat yang Allah perintahkan ini, sekalipun melihat seseorang secara zahir dia orang patut, tapi ketika ternyata kata Allah perintah masuk neraka, langsung dilempar. Nah, ini makna bahwa alaiha malaikatun ghilaz shidad la yasuna Allah ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yamurun. Malaikat ini keras dan tidak ada kompromi dalam memberikan tindakan, dalam memberikan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah gambaran yang atau makna dari ayat yang di Allah firmankan, wa ma ja'alna ashhaban nar illa malaikat. Kemudian tentang angka 19. Apa rahasia mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa jumlah malaikat yang menjaga neraka 19? Begitu orang-orang kafir Mekah laptopnya bermasalah. Lepas laptop. Istilah laptop ya. Ya. Tapi insyaallah mohon diperhatikan ya. Bisa insyaallah bisa menangkap maknanya. Mengapa angka 19 ini disebut oleh Allah seperti itu? Ternyata kata Allah ada maksudnya. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Ini angka ini ujian. Baik bagi orang kafir, baik bagi orang ahlul kitab, maupun bagi orang mukmin. Masing-masing dikenal dengan angka ini. Pertama, bagi ahli kitab. Bagi ahli kitab kata Allah, karena informasi tentang angka atau jumlah malaikat penjaga neraka 19 malaikat ini sudah terdaftar dalam kitab suci mereka. Maka ketika mereka menemukan Al-Quran menyebutkan angka yang sama, persis sama seperti dalam kitab suci mereka, bahwa penjaga neraka cuma 19 malaikat, mereka akan semakin yakin bahwa Al-Quran ini dari Allah. Dan mereka akan yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin Muhammad mendatangkan angka ini kalau dia tidak dapat informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Muhammad tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah baca buku-buku itu. Dia ummi, tidak bisa baca. Maka dapat dari mana ini kalau tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah makna ayat liyastayqina alladhina utul kitab. Liyastayqin, agar semakin yakin. Siapakah semakin yakin? Ut alladhina utul kitab, orang-orang ahlul kitab. Di sini Bapak Ibu rahimakumullah, kita baru paham kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menggunakan istilah ahlul kitab, padahal mereka juga kafir sama. Jadi kalau kita teliti dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu identik dengan tiga macam, dan masing-masing macam ini ada istilahnya. Yang pertama, ada orang kafir ahlul kitab. Dia dulu pernah menerima Alkitab seperti Yahudi Nasrani. Mereka sudah punya informasi wahyu, tetapi mereka karena tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka menjadi kafir. Yang kedua, kafir munafik. Jadi orang munafik itu kafir. Jadi bukan istilah-istilah munafik yang kita sering sebutkan, bukan. Munafik itu dalam Al-Quran itu munafik, kafir. Dia itu kafir tapi pura-pura menampakkan diri seperti orang Islam. Ini diceritakan lalu dalam pembukaan surah Al-Baqarah. Makanya dikatakan innal munafiqina fid darqil asfal minan nar, karena dia yang paling berbahaya, dia kafir tapi menampakkan diri seperti orang Islam. Ini yang sangat sulit untuk dibedakan. Maka ini paling berbahaya. Maka di sini kata Allah, siksaannya nanti dia paling bawah di neraka. Yang ketiga, kafir musyrik. Kafir musyrik adalah kafir yang dia tidak pernah menerima Alkitab. Seperti kaum Hindu, kaum Buddha, kaum Hucu dan sebagainya. Ini mereka tidak mendapatkan Alkitab sama sekali. Tidak ada wahyu. Maka mereka sebut musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angka ini untuk semua. Angka 19 ini untuk semua itu. Jadi kalau penduduk Mekah musyrik, kafir musyrik. Ahlul kitab, orang Yahudi kafir ahlul kitab. Nah, yang ketiga golongannya adalah orang-orang beriman. Makanya di sini disebutkan oleh Allah nih, liyastaiqinal ladzina utul kitab. Agar orang-orang yang menerima Alkitab itu ahlul kitab, mereka semakin yakin. Nah, di sini kita baru paham kenapa kok tidak pada orang Sunni dianggap umum aja kafir. Karena Allah punya maksud penjelasan dalam Al-Qur'an bahwa nanti ada penjelasan penting berkaitan dengan Alkitab. Jadi contohnya misalnya akan dijelaskan oleh Allah hukum makan Alkitab. Dalam Al-Qur'an ada. Kalau semuanya kafir, musyrik, kita enggak ada kebahagiaan nanti. Bagaimana penjelasan itu? Di sini rahasia istilah-istilah itu masih ada sampai sekarang dalam Al-Qur'an. Supaya kita paham klasifikasi ini. Benar mereka kafir, tapi ada hal penting yang Allah jelaskan. Salah kalau orang mengatakan bahwa mereka juga benar, langsung nanti mereka masuk surga juga. Nah, ini enggak benar. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surah Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi paham yang sekarang disebarkan oleh kaum liberal mengatakan bahwa semua agama sama, kemudian nanti mereka juga sama masuk surga. Nah, itu jelas tidak benar, tidak bisa diterima. Apapun dalilnya itu tetap salah. Karena tidak ada pembenaran terhadap mereka. Allah sudah menjamin masuk neraka bagi mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah-istilah ini. Kemudian apa maksud dari angka 19 ini bagi orang-orang beriman? Kata Allah, wa yazdadal ladzina amanu imana, agar orang-orang yang sudah beriman imannya semakin yakin, imannya semakin kokoh. Yazdadal ladzina amanu imana. Nah, berkat Allah, berdasarkan ini para ulama sepakat bahwa al imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang, bisa jadi naik, bisa jadi turun. Contoh misalnya kalau kita sekarang duduk di majelis ilmu ya, masalah tidak tidur ya, kalau tidur juga baik. Jadi kita di majelis ilmu mendengarkan baik-baik, insyaallah bertambah imannya ya, bertambah imannya. Jadi kita untuk menambah iman kita dengan cara menambah ilmu dan sebagainya. Jadi iman itu seperti dolar. kadang naik, kadang turun. Tapi kalau turun terus itu bahaya, krisis. Dibikin stabil. Kalau stabil memang agak sulit juga. Jadi kita itu manusia, kadang naik, kadang turun. Kalau pas Ramadan naik, setelah Ramadan turun lagi, nanti terus naik lagi, pas haji naik lagi, pas umrah naik lagi. Begitu. Memang kita begitu. Jadi dulu para sahabat juga demikian. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan pengajian di Masjid Nabawi, para sahabat datang ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami ketika mendengar pengajian darimu, wahai Rasulullah, iman kami bertambah. Tapi ketika kami pulang bersama anak kami, bersama usaha kami, bisnis kami, udah kami lupa lagi, Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sa'atun fasa'ah." Memang begitu. Jadi sekali waktu demikian, sekali waktu naik dan seterusnya. Kalau kamu lantas kemudian linir, langsung stabil terus, itu malaikat. Kalau masih namanya manusia, ya begitu, turun naik. Tapi jangan sampai turun terus. Nah itu sudah tanda-tanda bahaya. Nah ini juga pentingnya lingkungan. Lingkungan penting. Jadi kalau kita katakanlah nih, kita duduk di kantor. Mungkin kalau saya duduk di kantor, pengennya itu ya mungkin berbuat sesuatu yang sia-sia atau apalah gitu ya, kalau nggak ada pekerjaan mungkin ya buka ini buka itu dan sebagainya. Tapi coba kalau ke masjid kita bisa baca Quran. Nah berarti kalau ingin baca Quran, cari lingkungan yang pas. Kalau di kantor nggak bisa baca Quran, segera ke masjid baca Quran. Di rumah katakanlah, di rumah pengennya nonton dan sebagainya, udah kalau begitu lebih bagus segera keluar duduk di masjid baca Quran. Jadi suasana itu penting supaya kita lebih terarah dan lebih terkondisikan. Sahabat juga penting. Sahabat. Jadi banyak orang kalau dia sendirian, enggak punya kawan, enggak ada yang negur, akhirnya dia lalai, kemudian dia jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau naudzubillah menjadi dosa. Tapi kalau punya kawan, dia sedikit-sedikit ditegur, sedikit-sedikit di SMS gitu kan. Apalagi sepakat dia pakai apa? Yuk kita saling miss call insyaallah. Itu ada dalilnya Pak. Fama ya'mal miskal adratil khair. Sering miskal tahajud, miskal salat insyaallah itu bagian dari ibadah kita. Nah. Ini makna wa yazdadul ladzina amanu imana. Kemudian tujuan yang ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angka 19? Kata Allah, wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Nah ini tujuan dua-duanya ya. Tujuan menyebutkan angka jumlah malaikat 19 itu adalah tujuan dua-duanya, yaitu baik bagi ahlul kitab maupun bagi orang mukmin, supaya tidak ada sedikit pun keraguan. Ini penting, rahimullah. Menghilangkan keraguan ini adalah iman. Maka untuk menghapus keraguan, kita harus punya data yang akurat, data yang konkret. Makanya rahimullah, supaya kita semakin yakin, sempatkan Bapak Ibu ya, nanti buka website dakwatuna.com. Itu website yang saya kelola. Nah, di sana ada semacam tool, itu kaifa ihtadaitu. Bagaimana aku dapat hidayah. Di sana nanti Bapak Ibu akan dapat banyak kisah-kisah orang masuk Islam. Nah, itu akan membuat kita semakin yakin. Persepsi itu penting. Jadi ini juga angka jumlah malaikat ini oleh Allah disebutkan untuk membangun persepsi baru, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam diri kita tentang kebenaran Islam. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah orang masuk Islam, kita akan tersentuh. Saya kemarin, sekitar 2 pekan lalu saya dari Australia. Saya keliling di sana, saya ketemu dengan Salah seorang mu'alaf, dia baru masuk Islam. Nah, dia berpikir, kalau aku masuk Islam, apa yang harus aku perbuat untuk Allah? Baru masuk Islam. Dia langsung mengatakan, apa tugasku untuk Allah? Kalau aku kerja di perusahaan, pikiran pertama kali saya, apa tugasku untuk perusahaan? Maka I have to do best, kata dia. Aku berbuat yang terbaik untuk Allah. Ketika aku jadi seorang muslim, Masya Allah, barakallah, ketika dia mendengar bahwa orang Islam di sana, di Taipei, Sydney, itu mau beli gereja untuk jadikan masjid, dia yang pertama kali masukkan uang sekitar $5,000. Masya Allah, tidak pikir-pikir. Ini aku bantu Allah. Ya, ini baru masuk Islam, langsung paham tugasnya kepada Allah. Tahu apa yang dikerjakan untuk Allah, apa. Jadi masing-masing kita nih, Pak, Bismillah. Jadi bukan hanya menikmati Islam, tapi bagaimana kita berjuang untuk Allah. Ini penting. Jangan hanya menikmati gaji dari perusahaan, tapi bagaimana berjuang untuk perusahaan. Itu yang paling penting. Jadi kita harus begitu pemahamannya dalam kita beriman kepada Allah. Jangan hanya menikmati Islam, Islam yang dinikmati, sholat yang dinikmati, tapi tidak pernah berjuang untuk Islam. Ini kita harus percaya, harus paham seperti itu. Para sahabat itu pahamnya begitu. Mereka bukan hanya menikmati Islam, hanya baca Quran, hanya sholat sendirian, selesai. Kalau para sahabat pahamnya seperti itu, kita hari ini tidak akan beriman. Para sahabat sudah meninggal dunia dan sudah selesai, sudah habis. Kalau mereka hanya menikmati Islam, tapi perjuangannya bagaimana? Apa yang harus aku perjuangkan untuk Islam? Apa? Ini persepsi yang kita bangun. Maka dengan membaca kisah-kisah mereka, kita akan tersentuh, semakin yakin kita. Oh, ternyata ini benar. Dan itulah yang harus kita pikirkan. Dan ini tujuan pokok daripada cerita ini, untuk membangun persepsi. Karena persepsi ini menentukan sikap. Kalau seseorang salah persepsi, maka dia akan salah bersikap. Ya, contoh misalnya, ada seorang diinstall dirinya itu bahwa Islam itu hanya sholat. Karena Islam itu hanya sholat, akhirnya apa? Persepsi dia itu tentang sholat, sholat, sholat. Akhirnya sibuk dengan detil-detil sholat, nggak berhenti-berhenti. Akhirnya apa? Sampai dia memaksa orang lain untuk sama style sholatnya. Padahal di dalamnya banyak masalah-masalah yang sifatnya fikir khilafiyah. Harus dipaksa yang tidak sama harus salah dan sebagainya. Akhirnya timbul perpecahan gara-gara itu. Karena settingan persepsinya sangat sempit. Jadi akhirnya masalah kecil jadi besar, masalah khilafiyah jadi besar. Itu sama dengan ya seorang yang hatinya sempit. Maka orang yang berhati sempit, dia akan masalah kecil menjadi besar. Tapi coba kalau seorang berhati besar, maka masalah besar menjadi kecil. Contoh misalnya, seekor gajah. Semua orang sepakat gajah ini besar. Tapi kalau gajah ini dibawa ke lapangan yang luas, jadi kecil gajah itu. Tapi coba, semua kita tahu tikus itu kecil. Tapi coba kalau tikus itu masuk ke kamar kita yang sempit, kita heboh. Tikus kecil masuk kamar kita, kita heboh. Wah, ada tikus. Padahal dia kecil. Jadi itu dia. Sekarang tuh banyak orang Islam men-setting dirinya hanya seakan-akan Islam itu hanya sholat, selesai. Padahal Islam itu sebuah peradaban yang besar. Islam itu juga mengurus usaha, mengurus pasar, mengurus bisnis, ekonomi, budaya, negara. Itu terus. Nabi itu dulu bukan hanya tampil seorang ahli sholat, tapi juga ahli, dia pemimpin negara, pemimpin militer, Nabi. Nah itu contohnya. Kita harus paham Islam seperti itu. Jangan sampai Islam itu hanya persepsinya hanya sekarang ritual dan sebagainya. Nah, kalau kita pahamnya itu, kita akan menjadi sempit dalam berpikir. Nah, akhirnya apa? Kita sering menyalahkan, gontok-gontokan, bikin kelompok baru dan sebagainya, selesai. Akhirnya apa? Orang kafir enak membantai orang Islam. Di Palestina dibunuh-bunuhin, kita hanya nonton. Kenapa? Kita masih sibuk belum selesai masalah kunut. Masalah ini belum selesai, enggak pernah selesai, dibajakan terus, enggak berhenti-berhenti. Gitu. Punya kita bikin radio, tengkar sering tengkar radionya. Enggak pernah selesai. Kapan kita membangun umat yang bersatu? Ini masalah yang kita bangun dalam diri kita menjadi umat yang beribawa. Dulu para sahabat, jumlah mereka sedikit. Yang hijrah itu hanya 100 orang. Digabung dengan Ansor itu ketika perang Badar jumlahnya 313 orang. Tapi karena mereka bersatu, orang kafir Mekah gentar. Dalam perang Badar dikalahkan, perang Uhud dikalahkan, terus perang-perangan terus dikalahkan. Padahal jumlah mereka sedikit. Terus mereka melakukan Khaybar. Yahudi di Khaybar juga kalah. Akhirnya apa? Mereka gentar. Karena gentar, Mekah diserahkan tanpa peperangan. Itulah Fathu Mekah. Itu dia. Jadi karena persatuan kita beribawa. Tapi kalau kita berpecah belah, kita akan terus dipermainkan oleh mereka. Kemarin saya juga merasa lucu. kita beli tesnya. Kita ikut mungkin ratusan, lebih 100,000 ya. Kita berdemo, saya juga ikut situ berdemo. Nah, saya kumpul sama ustaz, ada apa ustaz? Saya berpikir, ini kira-kira orang Yahudi takut enggak melihat wajah kita begini nih? Saya mikir, ini kita demo begini, mereka kira takut enggak melihat wajah kita? Atau kita ditawain, dianggap kita semut yang enggak berdaya gitu. Perhatikan, tadi kita seringkali reaktif, sementara kita tidak mau bersatu. Kita bersatu. Kalau umat Islam bersatu, sungguh tidak ada kekuatan di muka bumi yang bisa melawan umat Islam. Nah, ini dia persoalan paling penting untuk kita pahami. Wah, indah persepsi. Indah persepsi. Jadi Allah sebetulnya menyebut angka 19 itu untuk membangun persepsi. Nah, kemudian berkumullah, setelah ini Allah ingin punya tujuan untuk orang kafir. Waliyakul ladina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadha masalan. Untuk orang kafir, tujuan angka ini supaya orang kafir itu semakin bingung. Nah ini, jadi orang kafir itu semakin bingung, biarkan. Mereka masih tidak beriman kok. Ya sudah, semakin bingung, semakin sesat. Nih. Kadzalika yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Demikianlah cara Allah memberikan pancingan ya, sehingga orang yang tadi beriman semakin kokoh, orang yang ahlul kitab mereka mulai memperbaiki keyakinan yang salah, dan orang kafir semakin sesat sudah. Dia tidak bisa menilai dari karena mereka bingung. Itulah kemudian ketika Abu Jahal mendengar angka 19, langsung dia berkumpul, langsung mengatakan, penjaga neraka hanya 19 malaikat. Jumlah kita ratusan, kita keroyok nanti di neraka, kita kalahkan mereka. Nah itu dia pernyataan Abu Jahal. Maka turunlah ayat ini. Wama hiya illa kata Allah, ini adalah merupakan peringatan bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.